عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما مر أعربي في سفر فكان أبو الأعربي صديقا لعمر رضي الله عنه فقال الأعربي ألست ابن فلان قال بلى فأمر له ابن عمر رضي الله عنهما بحمار كان يستعقب ونزع إمامته من رأسه فأعطاه قال بعض من معه أما يكفيه درهمان فقال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احفظوا دابيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. Abdullah bin Saleh mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Laits mengabarkan kepadaku dari Khalid bin Yazid, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, seorang Arab Badui berada dalam perjalanan, di mana ayah Arab Badui itu adalah teman Umar bin Al-Khattab. Orang Arab Badui itu lalu berkata, bukankah engkau putra fulan? Ibnu Umar menjawab, benar. Ibnu Umar lalu memberikan kepadanya unta yang dinaikinya dan melepaskan surban yang dipakainya dari kepalanya. Orang-orang lalu berkata, bukankah sudah cukup jika engkau memberikan 2 dirham saja? Ibnu Umar lalu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jagalah hubungan dengan siapa saja yang pernah dicintai oleh ayahmu, dan janganlah engkau memutusnya, karena jika engkau memutusnya, maka Allah akan memadamkan cahayamu. Para ikhwah, hadis ini, para akhwat, saudari-saudari muslimah, hadis ini adalah hadis yang lemah, maka tidak kita terlalu ambil faedah di dalamnya, karena hadisnya lemah. Kemudian hadis yang selanjutnya. Qala haddatsana Abdullah ibn Yazid qala haddatsana Haywa qala haddatsani Abu Utsman al-Walid ibn Abi al-Walid an Abdullah ibn Dinar an Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala inna barral birri an yasil ar-rajul ahla wa abih. Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haywa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Utsman al-Walid bin Abi al-Walid mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Dinar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik bakti adalah baktinya seseorang yang menyambung hubungan dengan orang yang pernah dicintai oleh ayahnya. Para ikhwah, para akhwat, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kita pelajari hadis ini baik-baik. Yang pertama yaitu Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah panggilan, bukan nama. Nama asli beliau adalah Abdullah. Kenapa disebut Ibnu Umar? Yang artinya anak Umar, karena bapaknya adalah orang yang lebih terkenal dibandingkan anaknya. Makanya disandarkan kepada nama bapaknya. Dan ini juga pengagungan terhadap bapaknya, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan sekali lagi itu bukan nama, akan tetapi dia adalah panggilan. Dia adalah panggilan. Namanya adalah Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih muda. Beliau ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal umurnya 20-an tahun. Dan beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Dan beliau termasuk dari sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau termasuk ahli fatwa di kota Madinah. Ahli fatwa di kota Madinah. dan beliau mengikuti peperangan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dari perang Khandaq sampai kepada seluruh peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau wafat pada tahun di umur beliau 73 tahun. Di umur beliau 73 tahun. Dan beliau dikuburkan di kuburan kaum Muhajirin yang disebut dengan Dhi Tua. Dikuburkan di kuburan kaum Muhajirin yang disebut dengan Dhi Tua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik bakti. Kata-kata sebaik-baik bakti ini menunjukkan bahwasanya bakti bertingkat-tingkat. Seorang anak jauh dari orang tuanya, tetapi dia tidak pernah lepas membiayai orang tuanya. Ini disebut bakti. Dan seorang anak yang bersama dengan orang tuanya dan membiayai orang tuanya, ini disebut lebih bakti. Dan seorang anak yang mengurus orang tuanya, dia tinggal atau orang tuanya tinggal bersamanya dan menafkahi orang tuanya, ini disebut lebih bakti lagi. Menunjukkan bahwa amalan-amalan ada tingkatannya. Itu faedah dari kata-kata sesungguhnya sebaik-baik bakti. Menunjukkan bahwa perbuatan amal saleh bertingkat-tingkat. Kemudian sesungguhnya sebaik-baik bakti adalah baktinya seseorang yang menyambung hubungan dengan orang yang pernah dicintai oleh ayahnya. Di sini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disambung hubungannya adalah teman ayahnya. Kalau teman ayahnya tersebut masih hidup, atau teman ayahnya mempunyai anak, maka kita menyambung hubungan baik dengan anak teman ayah kita. Kenapa? Karena itu termasuk daripada menyambung hubungan dengan orang yang pernah dicintai oleh ayahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Munawi rahimahullahu taala berkata, "Idza ghaba abuhu aw mata." Ini dilakukan kalau seandainya bapaknya sudah tidak ada lagi, meninggal dunia. Maka pada saat itu menyambung hubungan dengan orang-orang yang pernah dicintai oleh ayahnya yang sudah meninggal tadi. Kemudian kenapa disebut dengan sebaik-baik bakti? Seorang yang menyambung hubungan dengan orang yang pernah dicintai ayahnya, kenapa disebut dengan sebaik-baik bakti? Catat itu, Bu. Jawabannya adalah li'annal wafa'a bihuquqil walidain wal ashab ba'da mautihim ablag. لِأَنَّ الْحَيَّ بِحَامِلِ يُجَامَلُ وَالْمَيِّتْ لَا يُسْتَحْيَ مِنْهُ وَلَا يُجَامَلْ إِلَّا بِحُسْنِ الْعَهَدِ. Karena menunaikan hak-hak orang tua dan kawan-kawannya setelah kematian orang tua tersebut, ini lebih dalam maknanya. Artinya orang tuanya enggak ada saja, itu dia tetap berbuat baik dengan kawan-kawan orang tuanya. Apalagi orang tuanya masih ada. Karena kalau orang tuanya masih hidup, maka dia bisa berpura-pura karena orang tua masih hidup. Bisa berpura-pura baik dengan orang-orang yang dicintai oleh bapaknya karena masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, maka pada saat itu menunjukkan kesinambungan dan juga menunjukkan bahwa kesempurnaan penunaian kewajiban terhadap orang tua. Contoh misalkan, ada seorang bapak, istrinya meninggal. Kemudian bapak ini nikah dengan perempuan lain setelah istrinya meninggal. Otomatis perempuan lain ini, menurut anak-anak dari si bapak ini adalah ibu sambung. Istri bapaknya, dia sering menyebutkan itu istri bapaknya. Bukan ibunya, itu istri bapaknya. Taib. Kemudian sang bapak meninggal. Nah, termasuk bakti para anak-anak memperhatikan ibu sambungnya. Ibu tirinya. Paham ini ibu? Apalagi ibu tiri tersebut memang dicintai oleh bapaknya. Ini termasuk berbakti kepada bapak sepeninggal sang bapak. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebab yang lain. Kenapa menyambung hubungan dengan orang yang dicintai oleh ayahnya rahimahullah termasuk sebaik-baik bakti. Sebab yang kedua yaitu apabila sang anak menyambung hubungan dengan teman-teman yang dicintai oleh ayahnya, maka teman-temannya tersebut akan mendoakan si ayah. Nah, ini sebab yang kedua. Teman-teman dari si ayah ini yang kita perbaiki, teruskan hubungannya, maka akan mendoakan si ayah. Sehingga terbuktilah sebaik-baik bakti. Kenapa? Karena akhirnya sang anak bisa mengajak orang lain untuk berdoa kebaikan, mintakan ampun untuk ayahnya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, itu makna dari hadis dan juga beberapa pelajaran yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kita lanjutkan bab yang ke-21. Babun la taqta'u man kana yasilu abaka fa yadfa'u nuraka atau fa yudfi'u nuraka. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abdullah ibn Lahin qala akhbarani Sa'ad ibn Ubad ibn Abbad الزرقي أن أباه قال كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمر بن عثمان فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليه فقال ما شئت عمر بن عثمان مرتين أو ثلاثا فوالذي بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين لا تقطع من كان يسل أباك فيطفأ في ذلك نورك Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata Abdullah bin Lahiq mengabarkan kepada kami, ia berkata Sa'ad bin Ubadah Az-Zuraqi mengabarkan kepadaku bahwa ayahnya berkata, aku pernah duduk di Masjid Madinah bersama Amr ibn Utsman. Lalu datanglah Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Kemudian duduk bersandar pada keponakannya. Lalu ia meninggalkan majlis dan kemudian kembali lagi. Ia berkata, apa yang kau inginkan wahai Amr ibn Utsman? Diucapkannya 2 atau 3 kali. Demi Rabb yang mengutus Muhammad dengan kebenaran, sesungguhnya itu ada di kitabullah. Diucapkannya dua kali, janganlah engkau memutus orang yang dulu mempunyai hubungan persahabatan dengan ayahmu, agar itu tidak menyebabkan cahayamu menjadi padam. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, hadis ini pun lemah, jadi kita tidak terlalu concern untuk membicarakan hadis ini. Baik, bab yang ke-22, babun al-wuddu yatawarath. Artinya kecintaan itu saling mewariskan satu dengan yang lainnya. Qala hadatsana bi Syurib bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Muhammad ibn Abdurrahman Muhammad ibn Fulan ibn Talha an Abi Bakr ibn Hazm an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafaituka anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala innal wuddayata yatawarath. Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Fulan bin Talhah, dari Abu Bakar bin Hazm, dari salah seorang sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, kucukupkan engkau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kecintaan itu diwariskan. Maksudnya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kecintaan diwariskan adalah kecintaan tersebut diwariskan kepada anaknya. Dari bapak mencintai kawannya, maka bapaknya meninggal diwariskan kepada anaknya. Itu maksud dari kecintaan diwariskan. Tetapi hadisnya ini pun lemah, maka kita tidak begitu concern mempelajarinya. Baik, hadis yang ke-23. Babun la yusammir rajulu abah wa la yajlis qablahu wa la yamshi amamah. Bab tidak memanggil ayah dengan namanya. Tidak duduk ia sebelum ia duduk, tidak berjalan di depannya. Taib. Bab ini maksudnya adalah bahwa seorang anak tidak boleh memanggil ayahnya dengan namanya. Ini kurang adab. Dan tidak duduk sebelum ia duduk, ini juga kurang adab. Dan tidak berjalan di depannya, anaknya berjalan di depannya, anaknya duduk sebelum bapaknya duduk, ini kurang adab. Kita baca hadisnya. Abu Rabi' mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Zakaria, dia berkata, Hisham bin Urwah mengabarkan kepada kami dari ayahnya Urwah atau selainnya, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertemu dengan dua orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada salah satu dari keduanya, apa hubungan orang ini dengan kalian? Apa hubungan orang ini dengan kalian? Maka orang itu menjawab, dia adalah ayahku. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, jangan engkau panggil ia dengan namanya, dan jangan berjalan di depannya, serta jangan duduk sebelum ia duduk. Nah, ini menunjukkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa hadis ini tidak diperbolehkan seorang anak memanggil nama ayahnya. Kita baca hadisnya. Hisham bin Urwah mengabarkan kepada kami dari ayahnya Urwah atau selainnya, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertemu dengan dua orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada salah satu dari keduanya, apa hubungan orang ini dengan kalian? Apa hubungan orang ini denganmu? Orang itu menjawab, dia adalah ayahku. Abu Hurairah radhiyallahu anhu lalu berkata, jangan engkau panggil ia dengan namanya. Nah, ini di sini disebutkan, jangan panggil ia ayahmu dengan namanya. Dan jangan berjalan depannya, serta jangan duduk sebelum ia duduk. Hadisnya menunjukkan menghormatinya terhadap orang tua. Hadis yang ke-24. Babun hal yukanna abahu. Bolehkah menyebut ayah dengan nama panggilan? Babun hal yukanna atau hal yukanni abahu. Bahasa Arabnya seperti itu. Babun apakah boleh menyebut ayah dengan nama panggilan? Sebelumnya saya ingin menjelaskan yang disebut dengan nama panggilan dalam bahasa Arabnya itu kunyah. Yang disebut dengan nama panggilan dalam bahasa Arabnya disebut dengan kunyah. Ya. Kunyah adalah sesuatu yang dijadikan sebagai tanda untuk seseorang selain nama dan gelar. Itu pengertian kunyah. Sesuatu yang dijadikan sebagai tanda untuk seseorang selain nama dan gelar. Seperti misalkan Abul Hasan, Ummul Khair. Ini termasuk daripada kunyah yang bagus. Dan kunyah biasanya dimulai dengan lafaz ab atau ibn atau bint atau akh atau ukht atau am atau ammah atau khal atau khalah, dan dipakai bersamaan dengan nama, sedangkan bersamaan dengan nama dan gelar, atau tidak dipakai dengan nama atau gelar. Mas, papan tulis, Mas. Dipakai bersamaan dengan nama atau gelar, atau tidak memakai nama atau gelar. Tujuannya, kunyah ini adalah mengagungkan keadaan orang yang dikunyahi. Lebih baik daripada menyebutkan namanya tanpa kunyah. Lebih baik daripada menyebutkan namanya tanpa kunyah. Tadi kita katakan kunyah adalah sesuatu yang dijadikan tanda. Kunyah ini adalah seseorang yang ab atau atau ibn atau ya atau ukht atau akh atau khal atau khalah atau am atau ammah. Artinya ab ini bapak, ibu, ibn anak laki-laki, bintun anak perempuan, ukhtun saudari perempuan, akh saudara laki-laki, khal paman tapi dari saudara bapak. Paman saudara bapak. Ibu mempunyai saudari, mempunyai bapak, bapak itu punya paman, punya saudara, itu namanya khal. Kalau laki-laki, kalau perempuan saudari bapak, itu namanya bibi, acil kita. Bahasa Banjarnya apa, Bu? Hah? Acil, tapi dari bapak. Kalau ini dari ibu, am, ammah dari ibu. Am, paman, ya, laki-laki tapi saudara ibu. Ya. Oh, afwan, terbalik ya. Ini saudara bapak, am, saudara bapak. Sedangkan ini saudara bapak. Jadi ini dua-duanya saudara ibu. Ini terbalik ya, Bu. Ini saudara bapak. Khal. Ya. Ini khal saudaranya ibu, Am saudara bapak. Khal laki-laki, khalah perempuan. Am laki-laki, ammah perempuan. Jadi misalkan kalau kunyah itu begini. Misalkan diambil dari kata-kata abu. Abu Khalid misalkan. Nah, ini namanya kunyah. Ya, ini namanya apa? Kunyah. Kemudian misalkan ummu Khalid misalkan. Nah, itu namanya kunyah. Ya, ummu Khalid. Contoh lagi, ibn misalkan, ibn. Ibnu Umar. Ibnu Umar. Nah, ini nama panggilan. Ya. Yang sering kita baca, anaknya Umar. Kemudian ada namanya bintu Umar misalkan, anak perempuannya Umar. Nah, ini boleh. Nah, ibu misalkan sekarang ibu belum punya anak. Ya, saudari belum punya anak, belum nikah, jomblo. Jomblowati. Maka ibu menisbatkan kepada bapak. Misalkan saya anak perempuannya siapa? Misalkan ya, bapaknya namanya Anang, bintu Anang. Bintu Anang. Atau bintu Utuh. Nah, itu seperti itu. Ya, anak perempuannya siapa? Nah, ini namanya apa? Nama panggilan. Yang disebut dalam bahasa Arab kunyah. Yang disebut dalam bahasa Arab kunyah. Nah, seperti yang sudah saya ucapkan tadi, ini tujuannya adalah, perhatikan ini penting, ini tujuannya adalah tafkhim. Tafkhim. Apa tafkhim? Memuliakan. Meninggikan kedudukannya. Memuliakan, meninggikan kedudukannya. Jadi sebenarnya kalau Anda berkenalan, assalamualaikum ukhti, waalaikumsalam, namanya siapa ukhti? Nama saya adalah bintu Abdul Aziz misalkan, atau ummu Khalid misalkan. Nah, ini enggak cocok karena berarti Anda sedang apa, Bu? Meninggikan siapa? Diri sendiri. Ustadz, ulu kan sudah hijrah, Ustadz. Nah, ini keliru. Hijrah betul, tetapi ketika Anda ditanya nama, jawablah nama. Kecuali kalau Anda ditanya kunyah pian siapa, maka jawablah dengan kunyah. Mungkin yang hendak berbicara dengan Anda ingin memuliakan Anda, makanya dia memanggil dengan kunyahnya. Jadi tidak cocok kalau Anda ditanya ngaran pian siapa? Ummu Abdul Aziz. Pinanahapang. Ya, lain kunyah Bu Ai. Tapi yang ulun tanyai nama. Ummu Abdul Aziz tuh pang sudah. Aku ini sudah berhijrah. Ini juga jadi permasalahan karena menurut orang Arab kunyah itu untuk apa tadi Bu? Tafkhim. Tafkhim itu apa? Meninggikan kedudukan untuk menghormatinya. Berarti kita ketika berbicara dengan orang, kita yang menyebutkan kunyah orang, bukan kita yang menyebutkan kunyah diri sendiri. Paham ya? Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kemudian ada satu lagi yang disebut dengan nisbah. Nisbah atau namanya penyandaran. Nah, ini sekalian ulun ingin menjelaskan. Penyandaran itu bisa macam-macam. Bisa dengan nama keluarga. Memakai kata-kata, ini saya hapus ya Bu. Memakai kata-kata al. Al, ya, nah, seperti ini namanya keluarga. Seperti misalkan dalam Al-Quran Ali Imran, Ali Imran. Jadi kalau ada orang namanya Ali Imran, itu sebenarnya artinya adalah keluarganya Imran. Ya, Ali Imran yang ada di dalam Al-Quran itu bukan nama, tap Ali Imran tulisannya. Bukan si Ali dan bukan si Imran. Maksudnya keluarganya Imran. Itu loh. Keluarlah nanti dari keluarganya Imran. Maryam, Isa, Yahya, kemudian Zakaria. Itu keluarganya Imran. Musa. Keluarganya Imran. Ya. Jadi, nah, itu nisbah kepada keluarga. Berarti yang pertama kepada keluarga. Bisa nisbah penyandaran kepada daerah. Seperti ulama besar di Kalimantan Selatan ini, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini Al-Banjari, ya, Al di sini adalah untuk daerah. Disandarkan kepada daerah karena beliau berasal dari Banjar. Dan itu umum untuk siapa saja. Bukan hanya keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari saja. Umum. Tuh, ya. Bukan hanya berdasarkan keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Siapa saja yang mungkin lahirnya di sini, bahkan mungkin pernah tinggal di sini, bukan lahir di sini, hanya sekedar pernah singgah. Misalkan dinas 2 tahun, 3 tahun sampai dapat bini di sini, pindah lagi ke Jawa, boleh dia menamai dirinya Banjari. Kenapa? Karena pernah singgah di Banjar. Nah, itulah sebabnya kenapa misalnya di belakang akhir-akhir ini, mungkin setahunan ini, di belakangnya ada nama Al-Banjari. Untuk membedakan saja. Karena ustadz yang bernama Ahmad Zainuddin ada 4. Kadang-kadang ulun lagi asik-asik makan di rumah, ditelepon. Ustadz, kajian 5 menit lagi lah. Ini telepon dari mana? Dari Salatiga, ustadz. Antum Ahmad Zainuddin yang mana nih? Taunya Ahmad Zainuddin Salatiga. Nah, ini sering terjadi, makanya untuk itu dinamai, bukan harat-haratan. Ya, nama asli ulun hanya Ahmad Zainuddin bin Kasful Anwar bin Sukir bin Samoloko bin Nabi Adam alaihissalam. Ya, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Bicara kunyah tadilah. Nah, ini disebut. Karena di dalam babnya disebut. Bolehkah menyebut ayah dengan nama panggilan? Yaitu dengan kunyah. Ya, bolehkah dengan kunyah? Nah, itu namanya nama panggilan. Ya, taib. Kita baca hadisnya. Dan beberapa hadis yang kita baca pada pertemuan ini hadisnya lemah ya. Jadi ibu bersabar karena hadisnya beberapa hadis lemah ya. Jadi kalau lemah saya sudah niatan untuk tidak terlalu menjelaskan. Kecuali kalau ada yang penting sangat. Cuma kita baca saja. Qala al-Bukhari rahimahullah qala hadatsana Abdurrahman ibnu Syaibah qala أخبرني يونس بن يحيى عن نباتته عن نباته عن عبيد بن موهب عن شهر بن حوشب قال خرجنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فقال له سالم الصلاة يا أبا عبد الرحمن. عبد الرحمن بن شيبة mengabarkan kepada kami, ia berkata Yunus bin Yahya bin Nubatah mengabarkan kepadaku dari Ubaidullah bin Mauhib. Dari Syahr bin Hausyab, ia berkata, kami keluar bersama Ibnu Umar. Lalu Salim berkata kepadanya, sholat wahai Abu Abdurrahman. Di sini menunjukkan gini, ada namanya seorang bernama Umar bin Khattab. Ini sahabat Rasulullah. Umar bin Khattab mempunyai anak namanya Abdullah. Menjadi Abdullah bin siapa bu? Bin Umar. Abdullah punya anak namanya Salim. Berarti Salim bin siapa? Bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Paham sampai sini? Baik. Salim mengatakan, "As-salah ya Aba Abdurrahman." Wahai Abu Abdurrahman, ayo salat. Bahasa kita kayak itu. Lah kasih salat wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini adalah kunyah bapaknya. Yaitu bapaknya Salim siapa tadi? Nah, bingung. Bapaknya Salim siapa? Salim nang mana Ustaz? Salim kawan SD Bian. Salim bin siapa tadi? Abdullah. Jadi kunyahnya Abdullah bin Umar adalah Abu Abdirrahman. Nah, ini yang dimaksud. Bolehkah memanggil seorang anak memanggil kunyah bapaknya? Wahai Abu Abdurrahman, ayo sholat. Abu Abdurrahman di sini adalah siapa? Bapaknya, yaitu Abdullah bin Umar. Yang memanggil siapa? Anaknya, yaitu yang bernama Salim. Nah, ini dia. Tetapi hadisnya lemah, maka saya tidak terlalu konsen untuk menyebutkannya atau menjelaskannya. Kita baca hadis selanjutnya. Yang ke-46. Qala Abu Abdullah ya'ni al-Bukhari haddathana ashabuna an Waqi'in an Sufyan an Abdullah ibn Dinar an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala lakin Abu Hafs amr qadha. Artinya Abu Abdullah ya'ni al-Bukhari berkata, sahabat kami mengabarkan kepada kami dari Waqi', dari Sufyan, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, lihat, akan tetapi Abu Hafs Umar bin Khattab ayah Ibnu Umar telah memutuskan. Ini mungkin kada ditulis, bingung gue. Perhatikan, sahabat Nabi namanya siapa? Umar bin Khattab. Sahabat Nabi namanya siapa bu? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini mempunyai kunyah. Kunyah Umar bin Khattab siapa? Ini ya, Umar. Ini nama Umar bin Khattab. Ya, karena beliau punya anak namanya Hafsah. Ini bagus nama anak. Salah satu istrinya. Maka mana tadi? Walakin Abu Hafs Umar qadha. Tetapi Abu Hafs Umar bin Khattab telah memutuskan. Nah, ini yang berkata siapa? Anaknya Umar yang bernama Abdullah. Abdullah bin Umar. Anaknya Umar berkata, tetapi kata Abdullah. Yang berkata siapa bu? Abdullah. Tetapi Abu Hafs Umar telah memutuskan. Yang menjadi inti pendalilan adalah di sini Abdullah sang anak di sini statusnya anak menyebut dalam ucapannya kunyah bapaknya. Ya, kita sebagai seorang anak tidak pantas menyebut orang tua dengan nama bapak. Enggak boleh. Tidak selayaknya. Tidak selayaknya menyebut nama bapak. Tapi kalau kunyah gimana? Nah, ini yang jadi masalah. Maka melihat contoh dari para sahabat boleh. Ya, melihat contoh dari para sahabat boleh. Boleh sang anak menyebut kunyah bapaknya baru nama bapaknya. Boleh. Karena tadi fungsi kunyah apa, Bu? Tafkhim. Mengangkat, membesarkan orang tua ataupun orang yang kita ajak bicara. Maka di sini ya, ketika Abdullah berkata, sang anak berkata, tetapi Abu Hafs Umar telah memutuskan, ini berarti boleh sang anak menyebut kunyah orang tua dan setelahnya nama. Boleh. Ya. Yang tidak boleh apa, Bu? Langsung menyebut nama. Bukan tidak boleh, haram, tetapi tidak seyogianya seorang anak memanggil nama orang tuanya langsung. Ya. Nah, di sini terlihat adab Islam yang begitu agung. Bahwa Islam benar-benar memuliakan orang tua. Sampai nama orang tua saja tidak boleh kita panggil langsung. Kunyah. Makanya apalagi sampai mengatakan Anang tuh nah. Padahal Anang abahnya. Jadi ada kisah. Ada kami memanggil Abdurrahman, anak ulun yang keempat yang namir 2 tahun itu, dengan panggilan Dede itu karena dia panak, Dur karena Abdurrahman. Taib. Ada kawan ulun berkata, ulun kada kawa memanggil anak pian tu Dur. Kenapa? Itu panggilan abah. Jadi Abah Sidin dipanggil Dur juga, Idur. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Baik, yang jelas seperti itu. Bapak baru nama. Ya, itu ya. Nah. Makanya dalam halaman 66 apa disebutkan? Kandungan kedua hadis dalam buku syarah kita yang berbahasa Indonesia. Kandungan kedua hadis di atas menunjukkan bahwa seseorang boleh memanggil dan menyebut ayahnya dengan kunyahnya. Hal ini termasuk salah satu bentuk adab dan pemuliaan terhadap ayah. Karena ia tidak memanggil dengan namanya sebagaimana yang ada kalanya ia lakukan kepada orang lain. Dan di sini saya ingin mengingatkan, hati-hati memberikan isyarat rendah kepada orang tua. Mana Abah Hikam? Tunah nang dibuncu tuh. Nah, ini enggak benar. Harus terjadi pemuliaan. Di situ beliau duduk. Ah, itu. Ya. Tupang nang di kamar tuh. Ketujuh menyangit. Itu kurang bagus. Karena itu manusia, bukan hewan atau benda, binatang, bukan. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Yang ke-25 sekarang, bab yang ke-25. Babun wujubu silaturrahim. Bab kewajiban silaturrahim. Di dalam buku terjemahan kita yang syarah silaturahim, saya ingin jelaskan ini. Mohon maaf nih, banyak nulis. Kasihan Mas Irsad pulang balik. Silaturahim, mana yang bujur, yang betul mana? Silaturahim atau silaturrahmi. Secara tulisan Arab sama, silaturrahim. Cuma nanti harokatnya beda-beda. Lihat ya, beda-beda harokatnya. Biar tidak ada lagi yang bingung akan ini. Mana yang benar, silaturrahim atau silaturrahmi? Yang biasa ibu-ibu pakai apa, Bu? Silaturrahmi, ya. Nah, di sini dulu kita bahas. Kalau tulisan silaturrahmi, silaturrahmi. Lihat, ada haknya sukun, rahmi. Ya. Kalau silaturrahim, silaturrahimi, haknya berharokat kasrah, rahimi. Ya, baik. Rahimi diambil dari kata-kata ar-rahimu. Ar-rahimu. Sedangkan ar-rahmu diambil dari kata-kata ar-rahmu. Ya. Nah. Ini maknanya sinonim. Sinonim. Yang bermakna, ya, yang bermakna ar-rahimu dengan ar-rahmu. Ar-rahimu adalah diambil dari kata-kata rahim. Rahim yang ibu punya. Rahim. Yaitu yang mana bercampurnya sel telur dan sel sperma di dalam rahim ibu. Nah, itu diambil dari kata-kata ar-rahim. Sedangkan ar-rahmu diambil dari kata-kata hubungan hubungan apa? Saudara. Maka maknanya sama. Ya, maknanya sama. Maka penggunaan silaturrahmi atau silaturrahim dua-duanya benar. Yang salah adalah menggunakan silaturrahmi atau silaturrahim kepada, ini yang salah, kepada kawan, ustadz, teman, guru. Kecuali orang-orang ini punya hubungan, apa tadi? Rahim atau rahm. Ya. Ayo kita datangi Sidin. Barangai kita bersilaturahmi. Salah tuh. Padahal Sidinnya tidak ada hubungan rahim atau rahim. Ustaz, siapa yang ada hubungan rahim? Maka yang ada hubungan rahim adalah yang satu rahim. Contoh, ini manusia. Manusia ini punya bapak, ibu. Bapak dan ibu ini punya bapak dan ibu lain. Ini bapak ini juga punya ibu dan bapak. Ya. Kemudian bapak dan ibu ini melahirkan banyak anak. Kemudian dari anak-anak ini nanti melahirkan banyak anak lagi. Anak, anak, ini juga anak, anak, ini anak, anak. Nah, yang disebut dengan rahim mana? Ini rahim. Ini rahim. Ini rahim. Kenapa? Karena keluar dari satu ibu rahim. Taib. Sang bapak meninggal, ibu ini menikah lagi dengan bapak lain. Ya. Maka kemudian lahir anak. Sama di sini lahir anak. Ini berarti satu rahim. Berarti se apa, Bu? seibu. Ini rahim, rahim, rahim, rahim. Ini orang-orang yang terdekat yang wajib kita hubungi secara rahim. Dan orang-orang ini yang paling wajib Anda saling memberi hadiah, saling memberi sedekah, saling memberi nafkah. Sedangkan ini, ya, ini lihat, misalkan, ini ibu punya saudari, acil. Ini namanya kerabat. Dalam bahasa Arab, wa'atidhal qurba. Dan berikanlah kepada para kerabat. Kedudukan ini lebih dekat dibandingkan para kerabat. Kalau ingin ngasih hadiah sepupu, nah ini kerabat. Ini kerabat. Nah, sebagian orang kadang-kadang memberikan hadiah kepada orang lain dianggap sebagai silaturahim, salah. Sedangkan rahim-rahimnya dia tinggalkan, adiknya dia tinggalkan, kakaknya. Kadang kasih juga ke kakak, nelfon, kak, itu kayaknya di rumah ada kulkas, ambil aja pian, gasan hadiah pian. Alhamdulillah jar kakak. Tapi baiki dulu kak ai. Sering seperti itu sebagian orang kalau terhadap rahim ternyata. Maka hati-hati ya, yang rahimnya saudara-saudara rahimnya terpecah, tercerai-berai, tidak baik hubungannya, hati-hati, itu tidak bagus. Kita wajib menyambung hubungan rahim. Sebagian orang menyatakan keliru. Ya. Bisa dimaklumi ini, Bu? Bisa. Baik. Kita baca dua hadis tentang silaturahim. Hadis yang pertama lemah juga, hadis yang kedua sahih. Baik. Kita baca. Babu wujubi silaturrahim. Bab kewajiban bersilaturrahim. Qala haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Dhamdham ibn Amr qala jaddi ya Rasulullah man abar qala ummak wa abak wa ukhtaka wa akhak wa maulaka alladhi yali dhak haqqun wajibun wa rahimun mausulah. Lihat nih, perhatikan baik-baik. Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, kakekku berkata, wahai Rasulullah, dan silaturrahim yang tersambung. Lihat di situ, ya, hadisnya lemah tetapi ada makna penting. Ibu itu rahim, karena ibu kita. Bapak itu rahim, karena mereka berdualah penyebab adanya kita. Kemudian saudarimu perempuan, saudaramu laki-laki, itu rahim. Maka saya pesan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslim, perhatikan saudara-saudara Anda, sekandung atau sebapak atau seibu, itu adalah rahim yang wajib dihubungi. Yang sudah lawas kada betelponan, yang sudah lawas besesangaitan, gara-gara warisan, maka perbaiki hubungan. Karena bisa-bisa rezeki seret, doa tidak dikabulkan, amal tidak diterima, gara-gara kita dengan rahim kita terputus hubungan. Telepon sekarang, kena habis kajian, kena. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Taib, kita lanjutkan. Tapi hadis ini lemah dan tidak bisa kita panjang lebar menjelaskannya. Sekarang kita baca hadis selanjutnya. Qala haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Abu Uwana an Abdul Malik ibn Umar An Musa ibn Talha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhihi al-ayah wa anzir 'ashiratak al-aqrabin qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa nada ya bani Ka'b bin Lu'ay anqidhu anfusakum minan nar ya bani 'Abd Manaf anqidhu anfusakum minan nar ya bani Hashim anqidhu anfusakum minan nar ya bani 'Abd al-Muttalib anqidhu anfusakum minan nar ya Fatimah binti Muhammad anqidhi nafsaki minan nar fa inni la amliku laki minallahi shay'a ghayra anna lakum rahman sa'abulluha bibalaliha bibilaliha. Artinya, Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair dari Musa bin Talhah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah ia berkata ketika turun ayat 217 dari surat Asy-Syu'ara, 217 dari surat Asy-Syu'ara, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Lihat Bu baik-baik. Berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Ya, yang terdekat. Bahkan kalau boleh saya terjemahkan, yang paling terdekat. Karena di situ pakai al-aqrabin dalam bentuk jamak. Yang paling terdekat. Lalu Nabi Muhammad SAW menyeru, wahai Bani Ka'ab ibn Lu'ay. Ini Ka'ab bin Lu'ay adalah kakek Nabi yang keberapa? Lihat, Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Bin Abdul Muttalib. Kakek Nabi yang pertama, Abdul Muttalib. Bin Hashim. Bin Abdi Manab. Bin Qusay. Bin Kilab. Bin Murrah. Bin Ka'ab bin Lu'ay. Berarti Ka'ab bin Lu'ay kakek Nabi yang keberapa, Bu? Ketujuh, Ka'ab bin Lu'ay. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Ya, ini dia. Karena Nabi Muhammad SAW di sini berkata, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay. Ini berarti beliau memanggil keturunan kakeknya yang ketujuh. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdi Manaf. Ini berarti keturunan kakek beliau yang ketiga. Yang ketiga. Kemudian beliau mengatakan lagi, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Hashim. Ini kakek beliau yang kedua. Ya. Kemudian, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, kakek beliau yang ke satu. Yang pertama, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, ini keturunan beliau yang pertama. Selamatkan diri kalian dari api neraka, karena sesungguhnya aku tidak dapat melindungi kalian dari Allah sedikit pun. Hanya saja, bagi kalian ada hubungan silaturahim yang akan aku sambung. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan hubungan silaturahim yang akan disambung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka-mereka yang satu rahim. Mereka adalah kerabat-kerabat yang paling terdekat. Hal ini menunjukkan, satu Bu, catat pelajarannya. Hal ini menunjukkan bersegeranya Nabi Muhammad SAW untuk mengamalkan Al-Quran. Bersegeranya Nabi Muhammad SAW mengamalkan Al-Quran. Karena Allah tadi berfirman, ya, wa anzir ashirataka al-aqrabin dalam surah Asy-Syu'ara ayat 217. Dan peringatkan kepada kerabatmu yang paling terdekat. Beliau segera mengamalkannya. Tanpa nunda-nunda. Nah, ini kita perlu contoh. Kalau ada perintah, maka segera dikerjakan. Tanpa ada menunda-nunda. Pelajaran yang kedua adalah yang paling berhak didakwahi adalah siapa? Keluarga yang paling terdekat. Ya, yang paling berhak didakwahi adalah keluarga yang paling terdekat. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa perempuan termasuk dari kerabat. Perempuan termasuk dari kerabat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah, anak perempuannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa anak perempuan masuk dari kerabat. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sa'abulluha bibilaliha. Yang aku akan sambung hubungan kekerabatan dengannya. Para ikhwah, apa yang dimaksud dengan menyambung? Kalau Anda punya kakak, punya adik, punya bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, bagaimana cara menyambungnya? Begitu pula ketika Anda punya cabang, anak, cucu, bagaimana menyambung hubungan rahimnya? Maka jawabannya ada pada hadis Rasul. Dalam hadis Rasul SAW bersabda, bullu arhamakum walau bisalam. Sambung orang-orang serahim dengan kalian walaupun hanya dengan mengucapkan salam. Misalkan telepon, assalamualaikum bu, apa kabar? Baik. Lagi ngapain? Oh ini. Kemudian sudah, assalamualaikum ya bu. Waalaikumsalam. Ini namanya juga menyambung rahim. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran selanjutnya yang bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa yang paling kerabat yang paling terdekat dengan seorang lelaki adalah kakeknya yang paling tinggi. Kerabat yang paling terdekat bagi seorang lelaki adalah kakeknya yang paling tinggi. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa dilarang dalam Islam bersandar dengan nasab, tapi tidak beramal. Nah, ini dilarang dalam Islam. Bersandar dengan nasab, tapi tidak beramal. Nah, ini juga pelajaran bagi ibu-ibu. Kalau ingin mendakwahi, dakwahi yang pertama adalah keluarga. Ya, kerabat-kerabat terdekat, anak, saudara, saudari, orang tua, keponakan, kerabat-kerabat terdekat dulu. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita. Dan sebagian, dan ini juga menjadi peringatan, sebagian orang pendakwah berdakwah sukses di mana-mana. Ya, dikenal orang sebagai pendakwah, tapi ternyata orang tuanya belum mengerjakan sunnah-sunnah Rasul. Belum mengenal dakwah sunnah. Masih mengerjakan maksiat, terutama kesyirikan atau bid'ah. Nah, ini ironi. Ya. Termasuk di dalamnya juga saudari-saudari muslimah yang sudah berhijrah, kemudian menetapkan untuk berdakwah. Ya. Akhirnya sibuk dengan dakwahnya, anak-anaknya terbengkalai. Suaminya malah tidak didakwahinya. Ya, ini tidak benar. Ya. Akhirnya sibuk dengan sekuat-sekuatnya. Nah, ini tidak benar. Ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Ustaz, ada apa? Pian lawan sekuat-sekuat tuh pina setiap hari disebutkan. Bukan, itu nasihat. Ya, agar benar-benar proporsional di dalam berdakwah. Didahulukan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Nah, ini. Semoga bermanfaat ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Jika ada pertanyaan maka dipersilahkan. Barakallahu fiik wa fiik. Untuk pengambilan kunyah yang lebih afdal menggunakan anak laki-laki atau anak perempuan atau pada dan atau pada anak yang keberapa? Maka jawabannya tidak ada batasan. Yang jelas berkunyah sunnah Rasul, bukan adat orang Arab. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan, mau nama yang belum ada wujudnya. Seperti misalkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkunyah Ummu Abdillah padahal beliau tidak punya anak bernama Abdullah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau punya kunyah Abu Bakar, namanya Abdullah bin Utsman, padahal beliau tidak punya nama anak, tidak punya anak bernama Bakar, tidak. Nama anak beliau Abdurrahman, ya. Nah, ini boleh dengan nama anak laki-laki ataupun anak perempuan. Anak keberapa saja, anak pertama, kedua, ketiga atau anak terakhir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik. Bagaimana jika ketika membaca Al-Qur'an kita niatkan untuk orang tua yang sudah meninggal? Apakah ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana hukumnya? Jawabannya adalah belum ada contoh membaca Al-Qur'an pahala bacaannya diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Belum ada contoh. Dan permasalahan ini khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Pendapat yang lebih kuat adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Maka bacaan orang yang masih hidup Al-Qur'an pahalanya ditransfer kepada orang yang sudah meninggal belum dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak yang meninggal sebelum beliau. Sahabat Nabi banyak yang meninggal sebelum beliau. Istri-istri beliau banyak yang meninggal sebelum beliau. Kemudian anak-anak beliau banyak yang meninggal sebelum beliau. Tetapi beliau tidak pernah membacakan surat tertentu, dirutinkan, diniatkan pahala, transfer pahala bacaan tersebut kepada yang sudah meninggal. Belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik wa fiik. Bagaimana apabila anak kita memanggil kakeknya dengan abah, sama dengan kita memanggil abah kita? Maka jawabannya ini sering terjadi karena anak meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Ya. Maka jawabannya untuk beberapa saat tidak mengapa. Ya, dan cucu memanggil kakeknya dengan abah itu sebenarnya juga sama saja tidak mengapa. Ya. Sama saja tidak mengapa, tetapi nanti ke depannya lebih baik diajarkan sebagai kakek. Saya punya kawan di Surabaya. Beliau memanggil beliau punya anak perempuan. Dan anak perempuannya ini punya ibu. Ibunya ini memanggil ibunya, atau gimana sih? Jadi ada seorang ibu punya anak perempuan. Anak perempuan ini menikah, kemudian punya anak. Berarti ini cucu dari si ibu ini. Si ibu ini memanggil anaknya, "Nduk. Nduk," gitu. "Anakku," gitu ya. Si anak, si cucu ini mendengar neneknya manggil ibunya "Nduk." Maka dia tidak mau manggil umi. Dia manggilnya "Nduk. Sini, Nduk." Maksudnya sini umi, gitu. Maka ini dirubah, tetapi untuk anak-anak yang seperti batita di bawah 3 tahun, di bawah 3 tahun kadang belum paham, maka diajarkan yang benar. Wallahu a'lam. Apakah boleh kita mengunjungi teman kita yang sendiri? Saya ulangi. Apakah boleh kita mengunjungi teman kita sendiri yang sudah lama tidak bertemu? Kalau itu tidak termasuk silaturahim, lalu disebut apa? Maka jawabannya boleh mengunjungi teman. Maka kalau ini tidak disebut silaturahim apa? Jawabannya adalah menyambung pertemanan, perkawanan. Ya, tetapi bukan silaturahim, karena menyambung rahim itu hanya pada orang yang mempunyai hubungan rahim. Wallahu a'lam. Barakallahu fik wa fik barak. Bagaimana cara bakti kita terhadap orang tua laki-laki atau ayah yang keadaannya sejak saya kecil orang tua saya sudah cerai dan sekarang lost contact, bahasa apa? Lost contact nih, bahasa hulu sungai. Dan sekarang hilang kontak, hilang hubungan, tidak tahu beliau di mana, dan beliau non-muslim, dan beliau tidak pernah memberi nafkah. Maka jawabannya adalah, jika kita merujuk kepada ayat suci Al-Quran, maka kita tetap wajib berbakti kepada orang tua kandung kita, meskipun non-muslim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu mengajakmu untuk mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun yang tidak ada dasar ilmu atasnya, maka jangan taati keduanya dan bergaullah dengan baik kepada keduanya. Dan tetap berbakti, berbuat baik kepada ibu bapak meskipun mereka non muslim berdasarkan keumuman ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bil walidaini ihsana." Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini umum, bukan hanya kepada orang tua yang muslim. Lalu Ustaz, beliau tidak ada kontaknya. Bagaimana menghubunginya? Tidak tahu di mana. Maka berusaha mencari dan berusaha berbuat baik. Wallahu a'lam. Masalah beliau tidak memberi nafkah itu adalah kekurangan beliau. Dan kita tidak wajib membalas dendam atas kekurangan beliau. Ya, wallahu a'lam. Bukankah Sahih Bukhari kitab hadis tersahih? Mengapa masih ada hadis dhaifnya? Apakah berbeda dengan kitab Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari ini dengan kitab Sahih Bukhari lainnya? Betul. Begini, penulisnya sama, Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Sama, kitabnya beda. Kalau Sahih Bukhari, nama kitabnya ada Al-Jami' Al-Musnad. Disebut dengan Sahih Bukhari. Sedangkan ini nama kitabnya adalah Al-Adabul Mufrad. Ya, Al-Adabul Mufrad Al-Jami' lil Adabin Nabawiyah. Penulisnya sama, Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Tetapi di dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari mensyaratkan pada diri beliau bahwa tidaklah aku sebutkan hadis di dalam kitab Sahih Bukhari ini kecuali hadis yang sahih. Nah, itu dia. Sedangkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, beliau tidak mensyaratkan diri beliau. Maka pada saat itu dimaklumi beliau menyebutkan hadis lemah. Ustaz, untuk apa penyebutan hadis lemah? Agar kaum muslimin tahu bahwa itu hadis lemah. Ya, wallahu a'lam. Apakah perempuan lebih baik di rumah atau pergi ke majelis ilmu? Maka jawabannya, asal hukumnya seorang perempuan ataupun laki-laki diwajibkan untuk menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilm faridhatun ala kulli muslim." Yaitu menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, termasuk laki-laki ataupun perempuan. Baik. Jika seorang perempuan menuntut ilmu dan jika keluar rumah, maka wajib bagi dia meminta izin dari suaminya. minta izin untuk keluar rumah menuntut ilmu. Jika suaminya tidak mengizinkan, wajib bagi dia mentaatinya. Karena taat kepada suami hukumnya wajib, keluar menuntut ilmu hukumnya lebih rendah kewajibannya dibandingkan taat kepada suami. Taib Ustaz. Kalau begitu bagaimana Ustaz jawabannya? Apakah perempuan lebih baik di rumah atau pergi ke majelis ilmu? Maka jawabannya lebih baik dia menuntut ilmu dan tidak, tetapi dengan syarat dengan izin suaminya dan tidak melalaikan kewajibannya terhadap suaminya. Kenapa harus dengan izin suami? Karena saat sang istri keluar rumah menuntut ilmu, berarti dia sedang, lihat Bu, perhatikan. Ini agar jangan seasalnya tulak-tulak keluar. Kemana ikam? Nuntut ilmu aku di mana? Di Masjid Imam Syafi'i. Kemana ikam? Ke MSS, Masjid Syarifah Salihah. Kemana ikam? Ke Muba, Masjid Utsman bin Affan. Tanpa izin suaminya. Ini keliru. Kenapa harus izin? Karena sang istri adalah wajib melayani suaminya. Ketika sang istri keluar rumah, berarti dia sudah melalaikan kewajibannya. Kalau melalaikan kewajiban tersebut dengan izin suaminya, maka baru diperbolehkan. Di situ aturannya, Ibu. Wallahu a'lam. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita untuk memanggil teman-teman perempuan kita dan pengasuhnya? Karena kebiasaan di masyarakat menyebut ammah kepada teman perempuan ibu dan pengasuh. Apakah panggilan itu sudah tepat, Ustaz? Maka jawabannya tidak mengapa, ammah. Ammah itu maksudnya adalah saudari ibu dari bapak. Dari bapak, iya betul. Dari bapak. Jadi misalkan gini. Ada namanya Fatimah. Fatimah punya anak-anak, punya anak-anak asuhan. Fatimah ini punya saudari. Saudari. Ya. Dan saudarinya Fatimah ini adalah dari si sebapak dan seibu. Maka ini disebut ammah tidak mengapa. Kenapa? Karena itu saudarinya ibu. Wallahu a'lam. Bolehkah sudah mempunyai anak berkunyah dengan nama ayah karena bangga dengan ortu yang sudah meninggal, dan bagaimana dengan bani? Apakah termasuk kunyah? Bagus pertanyaannya. Maka jawabannya boleh. Ya, boleh. Berkunyah dengan nama ayah. Misalkan, ibu perempuan kan? Bintu, nama ayahnya Imron misalkan. Bintu Imron. Boleh. Padahal dia punya anak. Boleh itu. Karena dia bangga dengan ayahnya. Boleh saja. Bani bagaimana? Maka bani ini adalah keturunan. Bani Ka'ab bin Lu'ay. Berarti keturunan dari La'ab bin Ka'ab bin Lu'ay. Boleh. Misalkan bani siapa gitu. Boleh ya. Apakah saudara seayah saja tidak termasuk rahim? Apakah saudara seayah saja tidak termasuk rahim? Hubungan rahim. Maka jawabannya saudara seayah dia termasuk rahim. Ya. Kenapa? Karena adanya sama ayah. Karena keberadaan sama pada ayah. Jadi itu termasuk rahim. Meskipun ibunya berbeda. Wallahu'alam. Oh, sedikit koreksi. Yang di Al-Quran surat Asy-Syu'ara itu adalah ayat 214. Bukan 217. Otayib. Terima kasih atas koreksinya. Jazakillahu khairan. Wa anzir ashiratakal aqrabin, yang benar adalah surat Asy-Syu'ara ayat 214. Barakallahu fiik. Bagaimana bila ibu tidak menyukai teman ayah? Ayah sudah meninggal, apakah boleh memilih teman ayah yang disukai ibu saja? Maka ini hubungannya tidak ada hubungan dengan ibu, hubungannya dengan bakti seorang anak terhadap ayahnya yang sudah meninggal. Ya, maka ketika dia ingin berbakti kepada ayahnya yang sudah meninggal, sedangkan sang ayah punya teman, maka dia hubungi teman ayahnya tadi. Ya, ini wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa yang lebih berhak dan berkewajiban mengasuh anak yang orang tuanya bercerai? Karena sang mantan suami baru mempersalahkan ketika mengetahui mantan istrinya sudah menikah lagi. Terserah istrinya mau nikah lagi atau enggak. Kan hubungan sudah selesai. Ya. Nah, di sini siapa yang mengasuh anak? Maka jawabannya adalah jika anak itu masih kecil diasuh oleh orang tua yang mempunyai nafkah. Yaitu siapa? Ayahnya. Jika masih kecil, di sini orang tua yang mempunyai nafkah bisa diasuh oleh ibunya, tetapi ayahnya tetap wajib memberi nafkah. Seperti misalkan anaknya baru 1 tahun, masih menyusu, maka ini yang mengasuhnya adalah ibunya. Dan mantan suami wajib memberikan nafkah untuk anaknya tersebut, karena anak tidak ada mantan. Ya. Tetapi jika sang anak sudah dewasa, maka sang anak berhak memilih kepada siapa dia akan diasuh dan berdiam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa fiik. Ibu saya bertengkar dengan ibunya karena suatu hal. Ibu saya bertengkar dengan ibunya. Tetapi ibu saya sudah meminta maaf kepada ibunya, sedang ibunya belum memaafkan. Apakah ini bisa jadi penyebab amal baik ibu saya tidak diterima? Maka jawabannya yang pertama adalah hendaknya anak sabar dengan orang tua. Walaupun Anda benar, rendahkanlah diri Anda di hadapan orang tua. Ucapkanlah ucapan yang baik terhadap orang tua. Meskipun Anda benar. Ya. Berlakulah perlakuan yang baik terhadap orang tua. Meskipun dia kasar terhadap Anda. Sebelum terjadi kejadian seperti ini, bertengkar dengan orang tua, mungkin sang ibu dia merasa benar. Akhirnya dia mengangkat suara bertengkar dengan ibunya, yaitu sang nenek. Maka pada saat itu kalau sang neneknya tidak mau memaafkan, maka bagaimana? Yang jelas sang ibu wajib mencari ridho orang tuanya. Adapun nanti tidak mau memaafkan, maka itu urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ibunya ini wajib mencari ridho orang tuanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita diperintah untuk berbuat baik kepada teman ayah. Bagaimana dengan teman ibu kita? Teman ibu termasuk di dalamnya. Penyebutan ayah kenapa? Karena ayah sering keluar rumah, banyak kolega, banyak hubungan. Nah ini, wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Kakak ipar saya telah melakukan selingkuh. Lalu kami tidak bertegur sapa terhadapnya karena kami membencinya. Apa hal ini termasuk memutus silaturahim? Kakak ipar berarti adalah saudara istri atau saudara suami. Ya, saudara suami. Bagi ibu-ibu berarti saudara suami. Atau bisa saudari suami. Maka jawabannya adalah yang paling utama jangan diputuskan hubungan rahimnya. Hubungan kerabatnya. Tetapi nasihatilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka dhaniman au madhluman. Bela saudaramu baik ketika dia berbuat zalim atau ketika dianiaya, dizalimi. Membela saudara yang terzalimi kita sudah tahu, tetapi membela saudara atau kerabat yang berbuat zalim dengan menasehatinya untuk tidak melanjutkan perselingkuhannya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Siapakah yang wajib menafkahi anak yatim? Maka jawabannya, yang wajib menafkahi anak yatim adalah wali-wali dari anak yatim tersebut, ataupun orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menafkahi anak yatim tersebut. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Suami saya ingin punya anak lagi, tapi saya enggak mau, bukan karena takut miskin atau malas merawat, cuma karena trauma terhadap tabiat suami yang ya sudahlah. Tabiat suami yang ya sudahlah. Sungguh merugikanlah. Walau sekarang dia terlihat sudah bertobat, dosakah saya? Saya tahu saya harus taat selama suami tidak menyuruh maksiat kepada Allah. Cuma saya belum siap. Ini masalahnya, suami yang ya sudahlah itu apa? Bu, Masya Allah. Sepertinya ini tulisan dari hati yang paling dalam. Suami yang ya sudahlah. Saya akan masukkan ke vlog saya ini. Suami yang ya sudahlah. Maka jawabannya, dilihat dulu Bu, kesalahan suami yang ya sudahlah ini apa? Kesalahannya apa? Kalau kesalahannya adalah kesalahan, misalkan suaminya malas merawat, suaminya suka marah-marah, maka ini bisa kita saling bertenggang rasa, saling bermusyawarah, saling menasehati satu dengan yang lainnya. Adapun kalau kesalahannya suami yang ya sudahlah tadi adalah dia selingkuh, dia berakhlak buruk, akidahnya buruk, maka pada saat itu dia wajib dinasehati. Kalau tidak taat, dia wajib diislah antara keluarga besar. Kalau tidak mau taat, maka dia tidak pantas untuk menjadi suami yang ya sudahlah tadi. Allahu a'lam. Saya masukkan vlog nanti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ancaman bagi orang yang memutuskan tali silaturahim? Apakah benar ada hadisnya kalau kita memutuskan tali silaturahim akan masuk neraka? Iya, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan rahim. Ingat Bu, rahim tadi yang saya jelaskan di papan tulis. Adapun memutuskan hubungan dengan kawan, memutuskan hubungan dengan kerab, dengan tetangga, itu bukan hubungan apa Bu? Rahim, tetapi hubungan tetangga, hubungan kawan, hubungan pertemanan, begitu ya. Yang namanya, dan dalam hadis yang disebutkan tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan, itu maksudnya adalah memutuskan hubungan rahim. Ya, hubungan rahim. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.